Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang dihafal hadis pendek ya. Hadithun qasirun. Sebelah kanan saya. Depan saya. Lantai dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi babu ramyil jimar, bab melempar jamrah. Terkait dengan hukumnya dan juga terkait dengan waktunya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan beberapa bab yang berkaitan dengan ramyul jimar. Melempar jamrah ini adalah amalan yang paling utama di Mina. 11, 12, 13 Dzulhijjah, amal utamanya adalah ramyul jimar, melempar jamrah. Terkait dengan waktu, ini pembahasan yang pertama, ada perincian. Yang pertama, Yaumun Nahr. Yang pertama, pada hari Nahr 10 Dzulhijjah. Ini yang dilempar hanya satu, yaitu Jamratul Aqabah. Waktu yang afdal adalah duha. Melempar al-jamrah yaumun nahr duha. Ini yang afdal, yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ditunda sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, la haraj. Mendahulukan yang ini, mengedepankan yang ini, menunda yang itu, empat amalan yang dibahas kemarin. Rincian yang kedua adalah ayyamu tasyriq, ayyamu mina. Pada hari-hari tasyriq, pada hari-hari mina. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang dilempar setiap harinya ada tiga. Jamratul Ula, jamrah yang pertama. Yang kedua Jamratul Wusta, jamrah yang pertengahan. Dan yang ketiga Jamratul Aqabah. Setiap hari tanggal 11 melempar 3 jumrah, tanggal 12 melempar 3 jumrah nafar awal. Mau disempurnakan nafar tsani tanggal 13 juga melempar 3 jumrah. Ula, lalu wusta, lalu aqabah. Namanya ula, wusta, aqabah. Secara waktu yang afdal adalah ba'da zawal. Setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu zuhur. Ini adalah waktu yang afdal yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Zawal. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua terkait dengan hukumnya. Hukum melempar jamrah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan melempar jumrah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Yang meninggalkannya terkena dam. Hukumnya wajib. Yang meninggalkannya terkena dam. Menyembelih seekor kambing yang dibagikan kepada fakir miskin di kota Mekah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Malikiyah. Melempar jumrah adalah sunnatun muakkadah. Melempar jumrah adalah sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Namun tidak sampai wajib. Satu riwayat dari Malikiyah mengatakan khusus untuk Jamratul Aqabah rukun haji. Khusus untuk Jamratul Aqabah rukun haji. Yang meninggalkannya maka batal hajinya. Khusus untuk Jamratul Aqabah tanggal 10 itu. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Melempar jumrah itu disyariatkan untuk menjaga takbiran. Ya, melempar jumrah itu disyariatkan untuk menjaga takbiran. Apabila dia tidak melempar jumrah dan hanya bertakbir, maka cukup. Ya, dikatakan cukup. Cukup dengan takbiran menggantikan posisinya melempar jumrah. Adalah qaul ba'id. Ini pendapat jauh. Yang rajih barakallahu fikum qaul jumhur. pendapat jumhur ulama bahwasanya ramyul jimar min wajibatil hajj, melempar jamrah itu termasuk kewajiban-kewajiban haji. Yang meninggalkannya maka terkena dam. Yang meninggalkannya maka terkena dam. Baik. Sekarang kita baca riwayat-riwayatnya. Penambahan faedah akan disebutkan setelah itu. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Jabir. Jabir bin Abdullah al-Ansari. Semoga Allah meridhai. Rama an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma an-nahri duha. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melempar jamrah pada yawma an-nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, duha. Dilakukan pada waktu duha. Ini tanggal 10 Dzulhijjah yawmun nahr. Wa rama ba'da dzalika ba'da zawal. Dan beliau melempar jamrah setelah itu, setelah zawal. Jadi yang tanggal 11, 12, maksimal 13 Dzulhijjah belum lempar jamrohnya ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Ini hadis mu'allak. Al-Bukhari mengatakan waqala Jabir. Mu'allak namanya. Disambung sanadnya oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Ibnu Khuzaimah. Ya. Disambung sanadnya oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Ibnu Khuzaimah. Sehingga ini sahih dalam sahih Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim Al-Fadl Ibnu Amr bin Hammad. Dikenal dengan nama Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Tukain. Thiqatun hafidh. Qala haddathana Mis'ar ibn Kidam. Dijuluki Mus'haf. Hadha Mus'haf. Saking mutqinnya para dia. Thiqatun mutqin. Mus'haf. Jadi kalau ada orang yang hafalannya itu melebihi yang lain saking mutqinnya, hadza mushaf. An Wabrah. Wabrah bin Abdurrahman Al-Musli. Wabrah bin Abdurrahman Al-Musli dengan sin Al-Musli Al-Kufi. Thiqatun. Ini namanya Musalsal Bil Kufiyin. Abu Nu'aim Kufi. Mis'ar bin Kidam Kufi. Wabrah Kufi. Namanya Musalsal Bil Kufiyin. Qala berkata Wabrah, sa'altu bin Umar radhiyallahu anhuma. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, mata armil jimar. Kapan aku melempar jamrah? Yakni selain yaumun nahr. Ini pertanyaannya, melempar jamrah di luar yaumun nahr tanggal 10. Ya, tanggal 11, 12, 13. Kapan aku melempar jamrah? Kapan waktunya? Qala berkata Ibnu Umar, idza rama imamuka farbis. Apabila imam kamu, ini amir hajimu, melempar, maka lemparlah. Diminta untuk mengikuti amirul hajj, imamul hajj, pemimpin haji dalam waktu melempar. Di sini ada faedah sangat penting, barakallahu fikum. Ta'atul amir fi hadzal amr. Mentaati amir dalam perkara ini. Dalam masalah waktu melempar jumrah. Ya, mentaati amir. Apabila imam kamu melempar jumrah, lemparlah. Fa'adtu 'alaihi al-mas'alata, katanya Wabrah, maka saya ulang lagi pertanyaannya kepada beliau. Qala, maka beliau menjawab, kunna natahayyan, kami dahulu menunggu-nunggu waktu. Itu natahayyan. Kami dahulu menunggu-nunggu waktu. Fa'idha zalati syamsu rumayna, maka apabila atau ketika matahari telah tergelincir, kami melempar jumrah. Kunna natahayyan. Dalam ilmu mustalah dikhilafkan oleh para ulama. Sighat ini adalah sighat marfu' atau mauquf. Sebagian mengatakan ini mauquf. Pendapat yang rajih, dan ini nampak dari sanadnya Al-Bukhari, hadza lahu hukm rafa'. Lafaz ini memiliki hukum marfu'. Kata-kata kunna naf'al kadza, kunna naf'al kadza, dihukumi marfu'. Ya, dilakukan di masa itu dengan tanpa pengingkaran. Wa hadza war rajih. Dari sini barakallahu fikum, diambil faedah tadi, waktu yang afdal untuk melempar jamrah pada ayyamu mina ba'da zawal. Waktu yang afdal untuk melempar jamrat salas di waktu ayyamu mina itu ba'da zawal, setelah zuhur. Tayyib, huna masalah. Apa hukumnya melempar jamrah ba'da zawal? Apa hukumnya melempar jamrah setelah zawal? Jumhur ulama berpendapat sunnah. Ini hukumnya sunnah afdaliyah saja. Tidak sampai tingkatan wajib. Yang sunnah, yang afdal, Anda melempar jamrah ya pada ayam mumina ketika zuhur setelah tergelincir matahari. Pendapat yang kedua, pendapatnya Atha dan Taus. Pendapatnya Atha dan Taus. Mereka mengatakan boleh melempar jamrah sebelum zawal secara mutlak. Boleh melempar jamrah sebelum zawal secara mutlak. Jadi boleh sebelum zuhur secara mutlak. Enggak ada larangan sama sekali, boleh secara mutlak. Sebelum zuhur. Pendapat yang ketiga, pendapat yang Ishaq bin Rahawai. Pendapat Ishaq bin Rahawai mengatakan melempar jamrah sebelum zawal tidak sah. Melempar jamrah sebelum zawal tidak sah. Yang melemparnya ketika itu mengulang lagi. Harus mengulang lagi. Dikecualikan pada nafar tsani. Tanggal 13 Zulhijjah. Maka boleh dilempar sebelum zawal. Ini pendapat Ishaq bin Rahawai. Yang melempar jamrah sebelum zawal tidak sah. Ya, yang melempar sebelum zuhur tidak sah. Yang melakukannya harus mengulang lagi. Dikecualikan pada tanggal 13 Zulhijjah, nafar tsani. diperbolehkan untuk melemparnya sebelum zawal. Barakallahu fikum. Yang rajih pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur yang menyatakan afdalnya ba'da zawal. Tayyib. Ini bicara fiqih Islamnya. Bicara praktek di lapangan. Kalau dahulu tahun-tahun sebelumnya bebas, tidak ada aturan dari pihak pemerintah Saudi, bebas, sehingga terjadi penumpukan di Jamarat. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada pengaturan jalan pergi dan jalan pulang, bebas gitu. Sehingga yang berangkat, yang pulang akhirnya tabrakan. Itulah kenapa banyak peristiwa terjadi. Nah, peristiwa di Lorong Mina tahun sekian yang menewaskan ribuan jemaah haji itu di antaranya. Yang terinjek-injek itu di antaranya. Dikarenakan waktunya itu bebas, dikasih pilih kapan mereka melempar terserah. Kemudian berangkat dan pulang dengan jalan yang sama. Terakhir saya haji tahun 2018. Kalau tahun 2011 masih bebas. Yang tahun 2018 sebelum pandemi itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak pemerintah. Yang pertama terkait dengan waktu. Diatur jam-jamnya. Maktab sekian, sekian, jam sekian, jam sekian. Ya, yang ini jam sekian, jam sekian. Diatur per maktab. Ya, rata-rata menghindari zawal. Menghindari waktu afdal. Karena memang khawatir penumpukan. Yang pertama. Dan yang kedua, secara rute diatur. Ya, setiap rute itu diatur. Jalannya sendiri, pulangnya sendiri. Sehingga tidak ada tabrakan jamaah. Sehingga walaupun padat dan ramai jamaahnya jalan, itu enggak ada penumpukan, dikarenakan satu jalur, satu arah. Ramai, padat, satu arah. Agar sampai dia pulang. Sehingga dinyatakan sangat sukses. Sukses jidan gitu ya. Sangat-sangat sukses, tidak ada penumpukan jamaah dan melemparnya dengan tenang di depan jamarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada desakan, gak ada dari belakang orang melempar kayak peluru gitu. Gak ada. Tenang. Terus. Cuman secara waktu menghindari yang afdal. Barakallahu fikum. Kalau memang aturnya ketat, itu kembali pada maktabnya masing-masing, maka lakukan seperti yang diatur pihak pemerintah menggunakan nasihat siapa ya, Ibnu Umar. Idza rama imamuka farmi, menggunakan nasihat ini. Idza rama imamuka farmi, kalau imam kamu melempar, lempar. Artinya mengikuti regulasi pemerintah tempat. Enggak masalah dikarenakan melempar di waktu zawal afdal saja, sunnah enggak wajib. Sehingga bebas, tidak usah merasa tidak sah hajinya atau tidak usah merasa hajinya kurang afdal. Tidak, ini hukumnya sunnah dan kemaslahatan bersama. Ketika aturannya agak longgar, tafadhal, selama tidak membahayakan, labas. Dulu kita ngakali, jujur apa ya, tapi aman, amnya tidak ada masalah, tidak ada trouble, ngakali. Jadi kita diperbolehkan melempar jamrah dari mulai duha sampai jam 11 pagi. 11 sampai asar dilarang melempar jamrah. Asar saya harus dipersilakan lagi. Setengah kali. Pintu utama maktab dijaga. Saya datang tak lobi-lobi gini-gini-gini. Tidak boleh. Awalnya penjaganya tak lobi, luluh dia. Dia bilang, ngomong sama yang di dalam. Saya lebih-lebih. Tidak bisa. Bahaya. Cari-cari mutur, ada pintu belakang. Terbuka. Hanya tapi sedikit jamaah. Tetapi jangan tiru ya, untuk saya saja ya. Antum belum berangkat gimana mau niru? Ya sama jamaah saya satu-satu keluar lewat samping sana, kita ketemu di jalan raya itu. Semua bendera-bendera jangan tampakkan. Udah dari belakang keluar semua, blum blum blum blum blum blum blum blum blum, tembus sana. Set jalan baru pas masuk lorong bendera diangkat sebagai tanda rombongan kita supaya gak ada yang hilang. Sudah, bismillah berangkat. Dengan takdir. Takdiran dikarenakan sudah selesai masa talbiyahnya. Pas diperkirakan pas di jamaratnya zuhur. Barakallahu fiik. Lumayan 3 kilo jalan kaki. Enggak terasa masih muda. Dengan takdir itu semangat. Begitu menjelang sampai di jamarat, qabla dzuhur tuh, banyak berhenti di depan, dihalau sama askar. Ya Allah, si. Kita pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Belok ini, belok sini, belok. Dipikir muter-muter supaya pas zuhur. Benar, begitu pas zuhur, stop, jangan lempar dulu. Biarkan yang depan melempar semua. Betul. Melempar semua rame itu. Stop. Kita pergi ke wusta, kita maju. Sekarang kita ngelempar di ula. Terus gak ada hambatan sama sekali. Allahu Akbar, dengan tenang. Sekarang, plum. Lancar. Yang kedua, lancar. Yang ketiga, lancar. Alhamdulillah. Artinya, ditangani dengan sebaik-baiknya. Ketika memang gak boleh sama sekali dan membahayakan, maka di waktu-waktu yang ditetapkan pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Yang penting bahwa identitas, gitu, jelas. Kan pulangnya kan siang. Loh. Kok siang baru pulang? Kamu siapa? Oh iya, maktab sekian. Masuk. Yang penting masuknya aman. Keluarnya kan harus. Gitu. Ala kulli hal demikian. Secara hukum, barakallahu fikum, sunnah. Afdalnya zawal. Kalau gak memungkinkan, bisa sebelum zawal. Atau dengan waktu yang ditetapkan oleh pihak pemerintah setempat. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada kemudahan dalam Islam. Barakallahu fikum. Secara hukum syar'inya. Apalagi masih khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ketika kita melakukan sebelum zuhur, boleh secara mutlak. Ketika ada kaum muslimin yang melakukannya sebelum zuhur, jangan diingkari. Dikarenakan ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Dan juga memang hukum asalnya sunnah bukan wajib. Qala rahimahullahu ta'ala babu ramil jimar min batnil wadi. Bab melempar jamrah dari perutnya lembah. Min batnil wadi. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد جك النخعي قال dia mengatakan رمى عبد الله من بطن الوادي Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya melempar jamrah dari batnul wadi. Faqultu, maka saya bertanya, ya Aba Abdurrahman, kunyahnya Ibn Mas'ud, wahai Aba Abdurrahman, inna nasan yarmunaha min fauqiha. Sesungguhnya ada orang-orang yang melempar jamrah dari atasnya. Jadi ada jalur bawah, batnul wadi, ada yang dari atas. Faqala, maka beliau berkata, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah selainnya. hadza, ini menunjuk tempat beliau berdiri ketika itu di Fatmul Wadi. Hadza maqamul ladzi unzilat alaihi surah Al-Baqarah. Inilah maqam tempat berdirinya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya suratul Baqarah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasul melempar jamrah Fatmul Wadi. Wa qala Abdullah bin Walid Al-Adani. Qala haddatsana Sufyan di atas. Qala haddatsana Al-A'mash bi hadza. Sehingga riwayat ini tegas menunjukkan melempar jamrah dari Fatmul Wadi. Tindakan Rasulullah SAW dan tindakan para sahabatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'lu idza ramal jamrah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'lu idza rama al-jamrah. Bahwasanya Rasulullah SAW ya'lu, beliau di tempat yang tinggi, menaiki tempat yang tinggi apabila melempar jamrah. Hadis yang kita baca di Fatmul Wadi, di lembah, dengan bawah. Riwayat yang lain mengatakan beliau di atas, dari atas. Dikompromikan, dijamak oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari. Rasulullah SAW melempar dari Fatmul Wadi itu Ula dan Wusta. Ula dan Wusta itu dari lembah. Sementara yang dari atas itu untuk Al-Aqabah, Jamatul Aqabah. Ini akan disebutkan pada hadis setelahnya nanti, pada bab yang berikutnya. Ada kata-kata annahu intaha il jamratil kubra. Ibnu Mas'ud berhenti di jamratul kubra. Itu namanya Aqabah. Dibawakan riwayat yang sama seperti tayyib intaha. Pembahasannya adalah apa hukumnya ramyul jimar min fatmil wadi. Tafadhal al-mazin al-adhin barakallahu. Baik, barakallahu fikum. Tadi ada yang salah penyampaian. Diulangi lagi. Terkait dengan tarekatul jamaknya kebalik. Jadi kan disebutkan dalam hadis ini beliau melempar jamrah dari Fatmul Wadi. Riwayat yang lain menyebutkan beliau melempar jamrah dari ketinggian. Terbalik tadi. Beliau melempar jamrah dari Fatmul Wadi itu Aqabah. Nah, gitu loh. Sementara yang dari ketinggian itu Ula dan Wusta. Ini nasak jelas ya. Gitu ya. Jadi Ula dan Wusta beliau melemparnya dari atas. Sementara yang Aqabah beliau melemparnya dari Fatmul Wadi. Itu yang benar. Alhamdulillah. Tayyib. Pembahasannya adalah apa hukumnya melempar jamrah dari Fatmul Wadi. Al-jawab, innahu sunnatun. Melempar jamrah dari Fatmul Wadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah saja, enggak sampai tingkatan wajib. Barakallahu. Artinya ketika dia melempar dari arah manapun ada masalah. Tidak ada kaitannya dengan keabsahan hajinya. Tayyib. Ini secara fikihnya. Ada faedah terkait dengan Jamatul Aqabah. Jamatul Aqabah itu secara khusus memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Ulat dan Wusta. Dari beberapa sisi. Jamatul Aqabah tamtazu anil jamratain al-ukhrayain fi umur. Jamatul Aqabah punya miza, keutamaan, keistimewaan dibandingkan dengan dua jamur yang lain di beberapa perkara. Yang pertama adalah ikhtisasuha biyaumun nahr. Jamatul Aqabah dilempar secara khusus pada yaumun nahr. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hanya melempar Aqabah, tidak melempar yang lain. Yang kedua, tidak boleh berhenti padanya. Allah yuqafa indaha. Tidak boleh berhenti setelah selesai melempar Aqabah. Langsung pulang. Kalau ula selesai melempar, berhenti. Maju ke depan di tengah-tengah, doa dulu. Wusta dilempar, maju ke tengah-tengah, doa dulu, berhenti. Begitu Aqabah, langsung pulang. Tidak akan dibahas insyaAllah ya kawan. Yang ketiga adalah turma duha. Jamatul Aqabah yang tanggal 10 Dzulhijjah dilempar pada waktu duha. Dan itu hanya Aqabah saja. Adapun yang lainnya afdalnya kapan? Zuhur, ba'da zawal. Yang keempat yang dibahas sekarang ini. Turma min asfaliha. Dilempar dari bawahnya, dari batnul wadi. Ya, itu hukumnya sunnah saja. Adapun realnya, kondisi yang sekarang ini, barakallahu fikum, tempat pelemparan jamrah sudah besar, dibikin tiga lantai. Ada lantai basement, satu, dua, tiga. Basement, satu, dua, tiga. Ada yang dapatnya basement, ada yang dapatnya lantai satu, dua. Ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Penentuannya tergantung maktabnya. Dia di maktab nomor berapa? Sekarang ini ya. Itu nanti jalur menuju ke jamarat sudah ada jalannya. Masing-masing. Berangkat sendiri, pulang sendiri. Gak bakal tempuh. Gak bakal tabrakan. Nanti ada yang dapatnya naik lift ke atas. Atas. Ada yang jalannya menanjak, menanjak ketemunya paling atas. Ada yang dapatnya basement, ada yang sebelah kiri, lantai satu, lantai dua. Itu semua sudah diatur sesuai dengan maktabnya masing-masing. Kayak gak bisa milih sekarang ini. Begitu keluar dari maktab, dari kemahnya, menuju ke arah jamrah, sudah ada jalurnya. Lewat tahu-tahu, lu basement. Gitu. Tahu-tahu, oh lantai satu, oh paling atas. Itu sekarang ini. Kalau cerita pengalaman tahun 2011 masih bebas. Realnya pada tanggal 10 Dzulhijjah basement dapatnya saya. Padat. Pas paling bawah. Di perjuangan. Jika yang belum ada aturan jalur masing-masing. Berangkat pulang sama saja. Padat sekali. Baru kemudian hari kedua pernah di lantai satu, lantai dua gitu. Karena bebas milih sendiri-sendiri jalurnya gitu. Tahun 2018 saya haji yang kedua kalinya bihamdillahi ta'ala taufiqihi itu diatur. Maktab kita di maktab 96. 3 kilo dari jamarat. Keluar jalur, keluar dari maktab masuk ke jalur jalur jalan ke jamarat. Menanjak itu. Tung tung tung tung. Namanya dari min a'la, dari atas. Terus ketemunya paling atas. Sudah, paling atas, itu sudah atap, paling atas. Seduh di atas. Masya Allah sudah. Dinikmati sudah. Sehingga tugu jamrohnya itu dibangun tinggi dari mulai basement terus tembus sampai lantai yang tiga. Ada masing-masing ada tugunya, ada temboknya, ada hautnya. Ada telaga untuk membuang kerikilnya. Sehingga sekarang ini tidak bisa mengatakan Fathul Wadi, tidak bisa sudah. Antum mau nampak tilas susah, karena sudah beda kondisinya, beda segala sesuatunya. Alhamdulillah hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga di zaman sekarang ini tidak perlu merasa risau, tidak nyunah barangkali ya, tidak perlu. Semuanya tidak ada masalah, aman, semuanya boleh. Barakallahu fikum. Entah antum nampak basement, atau sebelah kirinya, atau sebelah kanannya. Ada satu, dua yang paling atas, tidak ada masalah. Yang penting jamrat. Harapkan. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Monggo dihafal dua-duanya. Bagi para hafaz, para mushaf-mushaf ini, dihafal dua-duanya ya. Barakallahu. Apa maksudnya melempar jumrah? Ya melempar. Jamrah itu sebuah tempat. Jadi dia bentuknya itu. Nah, ginilah. Tembok gini. Ini ada tembok melingkar gini. Dalamnya ini kosong. Ada turun ke bawah. Ada hautnya, kayak telaganya. Jantung melempar ini. Ini wusta, sebelah sana. Ini ula, sananya usta, sananya akobah. Antum melempar. Itu kena ini temboknya telah dimasukkan dalam telaganya ini. Plung. Satu, tujuh kali lemparan. Itu namanya melempar jumrah. Apa yang dilempar tembok tadi itu? Kalau dahulu sejarahnya. Apa ya Pak? Nabi belum melempar. Melempar setan. Tapi jangan dibayangkan. Setan. Tembok bukan setan. Nah, jangan mengatakan. Setan laknatullah ya alaih. Gitu dilempar gitu. Ada bulu. Dan terjadi itu. Apalagi di musim-musim haji tahun-tahun sebelumnya. Wah luar biasa itu. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa sandal, ada yang bawa. Semua dilempar. Itu. Sekarang tidak. Ada pada banyak pahamnya. Pak. Semua tadi. Ibadah mahdhah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimaukan dengan imam di sini kata al-hafid adalah amirul hajj. Idza rama imamuka farmih. Bila imam kamu melempar maka lemparlah. Belum mengatakan adalah amirul hajj. Amir haji. Jadi haji itu ada amirnya. Itu sunnah muslimin. Dari mulai zaman dahulu kala, dari zamannya Rasul sampai sekarang ada amir hajinya. Ada amirul hajj. Pimpin sama ini. Ini hak kata. Kalau yang ada ini ketua rombongan, bukan amil hajj. Sehingga penentuannya tergantung sekarang penguasa Saudi. Paham ya? Waktu yang ditetapkan sama pemerintah Saudi. Karena dari pihak mereka lah amir hajinya. Barakallahu fikum. Di Indonesia juga ada amir haji Indonesia itu ada. Tapi gak menonjol. Ada diberangkatkan tuh ada, tapi ya benar, cuman nggak tahu siapa ketemu sama siapa. Saya dua kali haji juga nggak pernah ketemu sama amir hajinya kita orang reguler, ya nggak pernah ketemu. Haji furoda nggak pernah ketemu, tapi katanya ada. Maka patokannya adalah amir haji yang saya di sana. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Wanita yang meninggal ketika melahirkan, dia itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ataukah dihisab dulu? Kalau terkait dengan poin pertama, tidak. Tidak dimasukkan dalam hadis tentang masalah itu. Cuman wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan termasuk tanda husnul khatimah. Apabila wanitanya solehah. Itu syaratnya. Dia solehah. Sehari-harinya dikenal sebagai perempuan yang solehah, dan ketika melahirkan anaknya, perjuangannya dia juga ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata, meninggal karena itu termasuk husnul khatimah. Kita mengharapkan kebaikan untuk dia. Tidak ada dalil yang mengatakan seperti yang tanyakan sekarang ini para kawan. Apa hukum minum sambil berdiri? Hukumnya makruh. afdalnya duduk. Boleh berdiri. Itu pendapat jumhur ulama. Antum lihat rujukan yang paling gampang kita beri Riyadhus Shalihin. Lihat di bagian fihris tentang masalah hukum minum. Barakallahu fikum. Dibawakan beberapa riwayat Rasul pernah minum berdiri. Afdalnya duduk. Saya ingat saya Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad ibn Kathir al-Abdi itu muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Muhammad ibn Kathir al-Sun'ani dan yang dhaif itu muridnya Al-Auza'i. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Repot ini ya. Menjelaskan yang enggak pernah ke sana repot. Tapi gimana lagi ya? Maktab. Apa itu maktab? Itu istilah maktab. Jadi jamaah haji itu diklasifikasi berdasarkan rombongan-rombongan. Ada namanya maktab, maktab. Maktab itu menaungi ribuan jamaah haji. Ini diklasifikasi reguler, ada maktabnya. Haji plus kuota pemerintah, ada maktabnya. Haji furoda ada maktabnya. Itu ada tingkat-tingkatannya. Yang plus ada tingkatan-tingkatan maktabnya. Ada yang bawah, ada yang di upgrade zen gitu. Furoda juga begitu. Ada kelas-kelasnya gitu. Masing-masing negara ada maktabnya. Indonesia ini, yang ini. Rapi, pengantin sangat rapi sekali para kelas itu. Itu namanya maktab. Ada kantornya, ada di minyak itu ada pelangnya sendiri. Maktab sekian. Nanti ada pintu gerbang masuk itu banyak sekali yang namanya kemah-kemahnya. Itu. Ribuan orang jumlahnya. Agar. Di Muzdalifah juga ada. Jadi ada maktab-maktabnya. Ini mabitnya maktab ini. Ini semua diatur. Waktu saya kemarin haji... Haji pertama kali 2011 daftar reguler pas hajinya haji plus dompleng sama yang lain. Tempatnya ketika itu dekat sekali dengan Jamarat. Lupa saya maktab 100 berapa gitu lupa saya. Al-Muhim di dekat Jamarat di bawahnya hotel yang warna merah-merah itu. Dekat sangat dekat sekali. Itu ketika melangkah hampir sekilo. Paling dekat. Haji yang kedua haji Furoda 2018 itu maktab 96. Itu 3 kilo jaraknya. Nanti ada akan tahu kalau sampai sana insyaallah. Ini haji ya, umroh enggak ada maktab-maktab, yang ada adalah hotel-hotel. Melempar jamal apakah harus mengenai tugunya? Iya, enggak harus. Bisa mengenai tugunya, yang penting masuk ke dalam kolamnya. Bisa masuk kolam atau mengenai tugu, masuk kolam. Tapi kalau mengenai tugu, keluar terpental keluar dari kolam enggak sah. Ulangi lagi. Nanti akan dibahas pada bab yang berikutnya insyaallah taala. Jadi pengin haji ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengin haji. Kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah kerikil jamot tidak akan penuh. Tidak pernah saya dapati penuh. Belum itu langsung. Serut, paling bawah itu ada penampungannya. Tuh rapi. Jangan nanyakan di sana luar biasa. Sangat rapi. Belum tentu bisa dilakukan negara yang lain. Luar biasa Saudi. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wapot kabeh pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.